dari seluruhnya, dan aku berlabuh karena dalam hatimu ku temukan itu. Bertahanlah menangis, tertawa denganku hingga kita larut, hingga berakhir hariku. Ketika aku terlepas, ketika kau rapuh, ketika kita terjatuh, lihat dan artikan semua. Tak ada yang sempurna, genggam tanganku percaya. Tetap di dalam hatiku, kau udara bagiku, memenuhi duniaku. Seburuk apapun itu, kau telah melengkapiku dan membalut lukaku. Ketika aku terlepas, ketika kau rapuh, ketika kita terjatuh, lihat dan artikan semua. Tak ada yang sempurna, genggam tanganku percaya. Tetap di dalam hatiku, kau udara bagiku, memenuhi duniaku. Seburuk apapun itu, kau telah melengkapiku dan membalut lukaku. Tetap di dalam hatiku, kau udara bagiku, memenuhi duniaku. Seburuk apapun itu, kau telah melengkapiku dan membalut lukaku.